الحمد لله الحمد لله الذي أرشد الأقول إلى توحيده وهداها وأوضح أدلة وحدانيته وجلاها وأبطل براهن الحق شبه الباطل ومحاها وثبت كلمة الإيمان في قلوب ذوي الإيقان ليكين الإيمان كما أثبت الأرض بالجبال وأرساها وأضل أقول الكافرين وعمى بصائر المنافقين فأدبرت عن الإيمان فلم تجبه إدعاها فسبحانه من إله عظيم لا يماثل ولا يضاهى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف معناها وعمل ظاهرا وباطنا بمقتضاها وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الخليقة وأزكاها وأبرها وأنقاها نبي خصه الله بأسمى الشرائع وأسناها وأوضحها وأجلاها فأصبحت الأرض مشرقة بنور الحنيفية باطنها وفضاها وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كضحاها اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين عضوا على سنته بالنواجذ وتمسكوا بأراها أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتدبروا القرآن المجيد فقد هداكم إلى الصراط المستقيم ودلكم على الأمر الرشيد وأحضروا قلوبكم عند فهم الوعد والوعيد تالله إن موئد القرآن لا تذيب الحديد ولو نزل على الصخار لعاد وهو يميت ولكن الغافل عن فهمه بعيد kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas mimbar ini saya ingin berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin untuk senantiasa meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah serta selalu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW sehingga kita semua terhitung dari hamba-hambanya yang soleh dan termasuk orang-orang yang bertakwa karena hanya orang-orang yang bertakwalah yang berbahagia di dunia dan di akhirat nanti semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam salasatun man kunna fihi tajidu halawatal iman fi qalbihi an yakuna Allah wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah wa an yakrahu an ya'uda ila al-kufri ba'da an anqadahu Allah kama yukrahu an yukdafa finnar yang artinya ada tiga hal jika ada pada seorang muslim maka dia akan merasakan kenikmatan iman di dalam hatinya yang pertama dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya yang ada di dunia ini kedua dia mencintai setiap muslim karena Allah yang ketiga dia sangat benci untuk kembali ke dalam kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam kobaran api neraka setelah kita mendengar hadis tadi marilah kita mengevaluasi diri kita masing-masing apakah tiga hal itu ada pada diri kita apakah kita sudah benar-benar sangat mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segala-galanya di dunia ini apakah kita sudah sangat benci terhadap segala macam kemaksiatan karena kita takut dipisahkan dan dijauhkan dari Nabi kita Muhammad SAW di dunia ataupun di akhirat Jangan-jangan selama ini kita rasakan dari segala macam musibah yang terjadi di negeri kita karena kita tidak mendahulukan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari cinta kita dari selain keduanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullau kana aba'ukum wa abna'ukum wa ahwalukum wa azwajukum wa ashiratukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشوها كسادها ومساكين ترضونها أحب إلى الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika ayah kalian dan anak-anak kalian serta saudara kalian dan istri-istri kalian serta keluarga kalian dan semua harta kalian yang kalian usahakan dan barang dagangan kalian yang kalian takutkan tidak akan laku serta rumah-rumah kalian yang sangat kalian minati itu semua lebih kalian cintai melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tunggulah saatnya Allah akan menurunkan azab kepada kalian. Bukankah mungkin ini yang terjadi kepada diri kita sekarang ini? Dan seakan-akan kita beranggapan bahwa cinta kepada Allah dan Nabi-Nya bukan sesuatu yang penting. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita sejenak mengingat bagaimana cinta para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu waktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tiba-tiba, tidak seperti biasanya. Lalu beliau berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi Allah, tadi aku sedang berkumpul dengan keluargaku, tapi tiba-tiba aku mengingat wajahmu yang mulia, maka aku cepat tinggalkan mereka untuk menemuimu sekarang. Karena kalau tidak aku lakukan wahai Rasul, maka aku akan jadi gila karena merasa rindu kepadamu. Bahkan setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat dan beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, hampir setiap malam bagaimana yang diceritakan oleh istri beliau, setelah bertahajud beliau duduk sambil merangkul kedua lututnya dan memendamkan kepalanya di antara kedua lututnya. Kemudian beliau menangis sambil berkata, Wa aswaqah ila Rasulillah. Alangkah rindunya hatiku kepada Rasulillah. Begitulah cinta Abu Bakar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain lagi yang terjadi kepada sahabat Bilal yang asalnya adalah seorang budak yang memeluk agama Islam dan dibebaskan atau dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka beliau tidak pernah lagi mengumandangkan azan dan beliau isi hari-harinya dengan banyak menangis dan merenung karena ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau meminta izin untuk pindah ke negeri Syam. Setelah setahun beliau di Syam, beliau bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Wahai Bilal, ada apa engkau ini? Apakah belum waktunya engkau untuk berziarah kepadaku?" Maka sahabat Bilal bangun dari tidurnya dalam keadaan menangis karena rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bilal berangkat ke Madinah dan ketika sampai di kota Madinah, beliau bersimpuh di atas makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil memeluk makam dan menangis. Dan kedatangan beliau didengar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat-sahabat besar yang lainnya untuk meminta mengumandangkan azan, tapi beliau menolaknya. Hingga datanglah kedua cucu kesayangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu taala anhuma. Keduanya berkata, "Wahai Bilal, kumandangkanlah azan untuk kami sebagaimana kamu dahulu mengumandangkan azan untuk kakek kami. Lalu sahabat Bilal berkata, jika kalian berdua yang meminta, maka aku tidak akan bisa menolaknya, karena kalian berdua adalah kesayangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih aku ingat bagaimana kalian berdua selalu berada di atas bangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seringkali aku melihat kakekmu mencium kedua bibir kalian. Maka jika kalian menolak, maka jika aku menolak kalian, apa aku katakan kepada kakek kalian? Maka Sayyidina Bilal mulai mengumandangkan azan. Dan tatkala dikumandangkan azan, semua penduduk Madinah, baik laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak keluar dari rumah sambil berkata, apakah Nabi SAW diutus lagi? Apakah Nabi Muhammad SAW hidup lagi? Sambil semuanya menangis, sambil mereka bersedih karena rindu dan ingin melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Bilal tidak dapat meneruskan azannya karena beliau pingsan ketika menyebut kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itulah salah satu dari tiga tangisan yang paling dahsyat yang pernah terjadi di kota Madinah. Yang pertama ketika Nabi SAW meninggal dunia. Yang kedua ketika sahabat Bilal mengumandangkan azan. Yang ketiga yaitu ketika rumah Nabi SAW dibongkar kemudian untuk dijadikan perluasan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah sebagian kecil contoh dari cinta para sahabat kepada beliau. Karena tidak seorang pun yang mengenal kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dia akan sangat mencintainya melebihi segala-galanya karena akhlaknya yang luar biasa. Sedangkan sifat yang kedua dari seorang mukmin yang sempurna keimanannya adalah dia mencintai setiap muslim karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hartanya atau jabatannya, dan bukan karena menginginkan sesuatu darinya, akan tetapi mencintai hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga adalah dia sangat benci kepada kekafiran serta kemaksiatan, sebagaimana dia benci dimasukkan ke dalam kobaran api neraka. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang mempunyai sifat-sifat tersebut. Ya Allah, jadikan kami semua pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah kami semua dan keluarga kami taufik untuk menjalankan syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta meninggalkan semua larangan-larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan engkau jauhkan kami dari kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia atau di akhirat. Ya Allah, jadikan kami termasuk yang selalu diingat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutuplah usia kami dalam keadaan mencintai dan dicintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masukkan kami beserta keluarga kami dan kaum muslimin ke dalam surgamu Al-Firdausul A'la dengan tanpa hisab. Kalaupun engkau menghisab kami, maka hisablah kami dengan cepat dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwa samiul alim. Wa qur rabbi ufir warham wa anta khairul rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadar wa udunun bikhabar. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa hudurul jum'a wal jama'ah, wa alamu anna Allah amarkum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واحدل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يعمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أجل وأكبر.